Ahmad beli barang hutang, lepas tu dia cakap kat kedai, ambil beli dengan duit, tak bayar lagi. Lepas tu tuan kedai jawab, ambil jual dengan tak terima duit lagi. Adakah sah? Ya, sah juga. Kerana masalah sirah ijab qabul ini bukan nas. Sirah ijab qabul ini bukan soreh. Dia tidak kata'i. Dia hanyalah ijtihad. Nah, yang wajib dengan ijma' ulama, redha meredha'i. Dalam baik dengan musytari. Nampak? Mabek apa benda ni? Dengan penjual, dengan apa benda? Dengan pembeli. Hak tu redha tu wajib. Nah, pembeli, penjual redha barang dia dibeli. Pembeli redha dengan duit yang diberi kepada penjual. Cuma dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang sepakat, nak mereka mensyaratkan hendaklah diterjemahkan perasaan redha tersebut dengan perkataan. Nak supaya nak mengelakkan berlaku takhalul, jadi pertikaian selepas daripada jual beli. Jadilah bila gitu contoh-contoh jual beli sirahnya berbeza-beza mengikut ulama-ulama semasa. Nak kadang-kadang kita baca kitab lain, kitab ni lain sikit, kitab ni lain pula sikit, tapi maksudnya sama sahaja. Nak batu kalau tengok dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab furu', banyak dibuat contoh-contoh sirah apabila lapas ijab qabul. Kalau yang sempurna, aku juallah barang ini kepada kamu dengan harga RM10 tunai. Aku belilah barang ini dengan harga yang tersebut itu tunai. Itu sempurna. Nak, dia ada pula. Dan sah jika dikata, aku juallah barang ini. Sah juga. Aku belilah. Nak, aku redalah. Nampak? Saya setujulah. Nak, saya terimalah. Saya ambillah.